Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 dari surat Al-Baqarah. Masih menjelaskan tentang ahwal al-munafiqin, keadaan-keadaan orang-orang munafik. Di dalam ayat yang ke-17 sampai ke-20, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan orang-orang munafik, permisalan orang-orang munafik, yang permisalan ini membongkar keadaan mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Perumpamaan mereka, orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Menyalakan api dari orang lain. Dan ketika api tersebut menyinari, menerangi daerah sekelilingnya atau jalannya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya tersebut. Allah Subhanahu wa taala padamkan cahaya tersebut sehingga mereka berada dalam kegelapan. Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan. La yubsirun, tidak bisa melihat. Mereka itu tuli, bisu, buta, dan mereka sulit untuk kembali kepada al-haq. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan mereka seperti orang yang menyalakan api dari orang lain. Itu mereka menyalakan narul iman minal mukminin. Mereka mendapatkan api iman atau cahaya iman dari kaum mukminin. Dan mereka mendapatkan manfaat dari api iman tersebut atau cahaya iman tersebut yang mereka dapat dari kaum mukminin, hidup di tengah-tengah kaum mukminin, aman ya, terjaga darahnya, selamat hartanya ya, dan seterusnya. Seperti orang yang tadi, na'am, dia ketika dalam keadaan gelap kemudian menyalakan api dari yang lain, maka dia pun tersinari daerah sekelilingnya atau jalan yang dia lalui sehingga dia tahu mana bahaya yang mengancam. Nah, dan dia bisa mengamankan dirinya. Selamat dia ketika ada cahaya. Maka demikian orang-orang munafikun, ketika mereka menyalakan cahaya keimanan dari kaum mukminin, hidup di tengah-tengah kaum mukminin aman, mereka mendapatkan manfaat dari cahaya tersebut sehingga darah-darah mereka terjaga, harta-harta mereka selamat. Dalam keadaan seperti itu, zahaballahu binurihim, Allah padamkan cahaya mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka Id hajama alaihimul maut, tiba-tiba datang kematian kepada mereka. Sehingga mereka tidak bisa lagi mengambil manfaat dari cahaya iman dari kaum mukminin, karena mereka telah berada di alam yang berbeda. Watarokahum fi dzulumatin la yubsirun. Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan. Setelah mereka meninggal dunia, maka yang mereka dapatkan adalah kesedihan, kesempitan, dan mereka mengalami kegelapan, yaitu kegelapan kubur, kemudian kegelapan kekufuran, kegelapan kemunafikan, dan kegelapan kemaksiatan dengan berbagai macam jenisnya. Dan setelah itu semua adalah kegelapan an-nar, kegelapan neraka. Wa bi'sal qarar, dan neraka adalah sejelek-jelek, seburuk-buruk tempat kembali atau tempat tinggal. Ini perumpamaan orang-orang munafik. Summun, mereka itu tuli. Tuli, tidak mau mendengar kebaikan. Padahal telinganya normal. Tapi dikatakan tuli karena tidak mau mendengar kebaikan. Bukmun, mereka itu bisu. Padahal bisa bicara, tapi mereka bisu. Karena mereka tidak mau mengucapkan atau mengatakan kebaikan. Omyun, dan mereka itu buta. Padahal bisa melihat matanya, akan tetapi dikatakan buta karena tidak mau melihat al-haq, tidak mau melihat kebenaran. Fahum la yarji'un, dan mereka na'am tidak akan kembali kepada al-haq. Yang demikian karena mereka tarakul haqq ba'da an arafuhu, karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka tahu. Fala yarji'una ilaih, maka sulit untuk kembali kepada al-haq. Berbeda dengan orang yang meninggalkan al-haq karena kejahilan, kebodohan, atau kesesatan. Orang seperti ini la ya'qil, enggak paham, enggak ngerti. Orang seperti ini aqrab ruju'an minhum. Nah, lebih dekat untuk rujuk kembali kepada al-haq. Namun orang-orang munafik, mereka meninggalkan al-haq setelah mereka tahu bahwasannya itu al-haq. Yang seperti ini sulit untuk kembali kepada al-haq. Kemudian Allah menyebutkan juga perumpamaan mereka dengan perumpamaan yang lain. Kalau tadi seperti orang yang menyalakan api dari orang lain. Ayat yang berikutnya, aw kasayyibim minas sama fihi dzulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Atau mereka itu seperti orang yang tertimpa hujan dari langit, mendapatkan hujan dari langit. Fihi dzulumat, yang disertai dengan kegelapan. Wara'dun, dan disertai dengan suara guruh. Wabarkun, dan disertai dengan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Minas wa'id, karena suara petir. Hadar al-maut, karena takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi orang-orang kafir. Ilmunya, kekuasaannya meliputi orang-orang kafir. Yakadul barqu yakhthafu absaruhum, hampir-hampir kilat menyambar pandangan-pandangan mereka. Kullama adha'a lahum syawfi, setiap kilat tersebut memancarkan cahaya sehingga menjadi terang bumi ini, maka mereka jalan karena mendapat cahaya kilat. Wa idza adlama 'alaihim qamu, ketika cahaya kilat telah hilang maka mereka berhenti. Walau syaa'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, kalau seandainya Allah berkehendak maka Allah akan lenyapkan pendengaran mereka, wa absarihim, dan pandangan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Kita lanjutkan syarah penjelasan atau tafsir dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, itu ayat yang ke-19 sampai ke-20. Aw qasayyibin minas sama, perumpamaan yang berikutnya dari perumpamaan orang-orang munafik. Aw qasayyibin minas sama, yakni aw masalahum qasayyibin, ay kasahibi shaybin minas sama. Perumpamaan orang-orang munafik adalah seperti hujan, yaitu seperti orang yang mendapatkan hujan. Maksudnya seperti hujan yaitu kasahibi shayb, seperti shayb, seperti orang yang mendapati hujan. Minas sama, dari langit. Dan hujan, nah, nikmat, salah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal, hujan. Orang munafik itu seperti orang yang mendapatkan hujan dari langit. Wahwal matar alladhi yasub, shayb adalah matar, hujan yang turun. Ay yanzilu bikathrah, yaitu turun deras. Shayb itu hujan yang deras, orang yang mendapati hujan yang deras dari langit. Fihi zulumat, yang disertai dengan kegelapan-kegelapan. Zulmatul lail, yang pertama kegelapan malam. Wa zulmatus sahab, yang kedua kegelapan mendung atau awan. Wa zulumatul matar, yang ketiga gelapnya hujan. Wara'dun, dan disertai dengan ra'd. Wahwa sautul ladhi yusma'u minas sahab, ra'd adalah suara yang terdengar dari awan, itu suara gemuruh atau guruh. Wabarq, dan disertai juga dengan kilat. Wahwa dhaw'ul lami'ul musyahadu min ma'as sahab, kilat yaitu cahaya yang mengkilat yang terlihat dari awan. Ini perumpamaan orang-orang munafik, seperti orang yang mendapati hujan yang deras, yang disertai dengan kegelapan, disertai dengan suara guruh, disertai dengan kilat. Kullama adha'a lahum al-barqu fi tilka adh-dhulumat, maka setiap kilat tersebut memancarkan cahaya untuk mereka di tengah-tengah kegelapan tersebut. Masyaufi, maka mereka berjalan memanfaatkan cahaya kilat. Wa idza adlama 'alaihim qamu, dan apabila gelap kembali maka mereka berhenti. Ai waqafu, itu berhenti. Qamu artinya waqafu, berhenti. Hakadha halul munafikin, kata Syekh, demikianlah keadaan orang-orang munafik. Idza sami'ul Qur'ana, ini perhatikan. Apabila mereka mendengar Al-Qur'an, wa awamirahu, dan perintah-perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an, wa nawahi, dan larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, wa wa'dihi wa wa'idihi, dan janji-janji yang terdapat di dalam Al-Quran dan ancaman-ancaman yang terdapat di dalam Al-Quran, ketika mendengar itu semua, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menutup telinga-telinga mereka dengan jari-jarinya, gak mau mendengar. Demikian keadaan orang-orang munafik. Ketika mereka mendengar Al-Quran, perintah-perintah dan larangan-larangan, janji dan ancaman yang terdapat dalam Al-Quran, mereka menutup telinga. Wa a'radu an amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idi. Mereka berpaling dari perintah yang terdapat di dalam Al-Quran, larangan dan janji dan ancaman-ancaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Fayurawwi'uhum wa'iduh wa tuz'ijuhum wa'uduh, sehingga mengejutkan mereka ancaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Ketika mereka telah meninggal, maka ancaman tersebut mengejutkan mereka, ternyata benar. Wa tuz'ijuhum wa'uduh, dan janji-janji yang terdapat di dalam Al-Quran menggelisahkan mereka, menjadikan mereka gelisah, kaget. Fahum yu'riduna anha ghayata ma yumkinuhum, dan mereka berpaling darinya sekuat mungkin. Itu mereka berpaling dari perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran, larangan-larangan, janji-janji dan ancaman-ancaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Mereka berpaling sekuat mungkin, sebisa mungkin, menghindar. Wa yakrahunaha karahata sahibis saib alladhi yasma'u ra'd, dan mereka membencinya seperti orang yang mendapati hujan tadi benci ketika mendengar guru. Benci ketika mendengar guru. Nah, tutup telinganya. Mereka benci mendengarkan Al-Quran, mendengarkan janji-janji, ancaman-ancaman, perintah dan larangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Benci. Sehingga mereka tutup telinga, enggak mau dengar. Seperti tadi, orang yang mendapati hujan yang deras, di tengah kegelapan, benci mendengar suara geledek yang besar. Wa yaj'alu asabi'ahu fi udhunayhi khasyatal maut, mereka menutup jarinya ke telinga mereka, khasyatal maut, karena takut mati. Fa hadza tumkinu lahu salamah, orang seperti ini masih mungkin selamat. Orang yang mendapatkan hujan deras di tengah kegelapan, suara geledek menggelegar, dia menutup telinganya, takut mati. Orang seperti ini masih mungkin selamat. Wa amal munafikun, adapun orang-orang munafik, fa anna lahum salamah, dari mana keselamatan untuk mereka? Wa huwa ta'ala muhitun bihim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi mereka, qudratan wa ilman, yaitu kekuasaan Allah, ilmu Allah meliputi mereka, mereka tidak bisa lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yafutunahu, mereka tidak bisa lolos. Wala yu'jizunahu, dan mereka tidak bisa membuat Allah lemah. Bal yahfad alaihim a'malahum, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga amalan mereka. Wa yujazihim alaiha atamal jaza, dan Allah akan membalas perbuatan mereka dengan balasan yang sempurna. Itu amal buruk mereka, kemaksiatan dan kejahatan mereka, Allah balas dengan yang setimpal. Walama kanu mubtalina bis-samam wal bukum wal 'ama al-ma'nawi, dan ketika mereka diuji dengan tuli, bisu dan buta yang maknawi. Tuli, bisu, buta maknawi. Tuli karena enggak mau mendengar kebenaran, bisu karena enggak mau mengatakan kebenaran, dan buta karena enggak mau melihat kebenaran. Ketika mereka seperti ini, tuli, bisu dan buta yang maknawi, mas wa masdudatun alaihim turukul iman, dan tertutup bagi mereka jalan-jalan keimanan. Maka dalam kondisi seperti ini, qala ta'ala, Allah berfirman, walau syaallahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah mau, Allah lenyapkan pendengaran mereka dan pandangan mereka. Allah lenyapkan pendengaran mereka dan mata mereka. Ai hissiyah, yaitu pendengaran dan penglihatan yang hissi, yang fisik. Fa fihi tahdzir lahum wa takhwif bil uqubati dunyawiyah. Kalau Allah mau, Allah lenyapkan telinga mereka, mata mereka. Telinga, mata, fisik. Maka dalam ayat ini fihi tahdzir lahum, terdapat peringatan bagi mereka. Wa takhwifun bil uqubati dunyawiyah, dan na'am takhwif ya, menakut-nakuti mereka dengan hukuman yang ada di dunia. Itu Allah takut-takuti mereka dengan apa? Akan dicabut pendengaran mereka yang hissi, yang nyata, indera mereka, indera pendengaran dan indera penglihatan mereka. Allah cabut kalau Allah mau. Ini sebagai ancaman, peringatan. Allah menakut-nakuti mereka. Liyahzaru, agar orang-orang munafik yahzar, mengambil peringatan. Fayartadi'u an ba'di syarrihim wa nifakihim, sehingga mereka tercegah dari sebagian kejahatan mereka dan kemunafikan mereka. Ketika Allah ancam mereka, mereka tidak mau mendengar kebaikan, tidak mau mengatakan kebaikan dan tidak mau melihat kebaikan, Allah ancam. Kalau Allah mau, Allah hilangkan mata mereka dan telinga mereka. Nah, ini sebagai ancaman dan menakut-nakuti mereka, orang-orang munafik, agar mereka mengambil peringatan dan agar mereka terhenti atau tercegah ya, dari perbuatan jahat mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang terakhir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Fala yu'jizuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah lemah. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang mampu melemahkan Allah. Wa min qudratihi annahu idza syaa'a syai'an fa'alahu min ghairi mumani'in wala mu'arid. Dan termasuk daripada kemampuan Allah, kudrah Allah, bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuatu, maka Allah akan melaksanakannya tanpa ada yang menghalang-halanginya, tanpa ada yang mencegahnya. Aulad, maju ke depan, maju ke depan. Semua maju ke depan. Sini, sini. Tar. Bawa bukunya masing-masing. Tar, tar. Isham, tar. Faris, tar. Depan sini. Tang, jangan bersandar. Abdullah. Fahrul. Nah, depan sini. Fahrul. Abdullah, kan? Hasil kita lanjutkan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang mampu melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk daripada kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala adalah apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan melakukannya tanpa ada yang menghalang-halanginya, tanpa ada yang mencegahnya. Nah, maka ini sebagai bantahan, ya, bantahan kepada orang yang mengatakan bahwasannya ada beberapa perkara yang Allah tidak mampu melakukannya. Ya. Nah, seperti ucapannya Zakir Naik, Allah Yahdi. Dia mengatakan bahwasannya ada 20 perkara yang Allah 20 atau berapa? Yang tidak mampu, yang Allah tidak mampu melakukannya. Maka ini penghinaan, pelecehan kepada kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun orang seperti ini dielulukan, nah, dikatakan hebat, dikatakan cerdas, dikatakan sejuta sanjungan. Asif, sangat menyedihkan kondisi kaum muslimin memuji orang-orang seperti ini, memuji orang yang mengatakan bahwasannya ada beberapa perkara yang Allah tidak mampu melakukannya. Ini bantahannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Makna kul, ya, nah, adalah segala, semua. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian kata Syekh, wa fi hadhil ayah, di dalam ayat ini, wa ma ashbahiha, dan juga yang semisal ayat ini, raddun alal qadariyah, juga sebagai bantahan terhadap qadariyah, aliran qadariyah. Al-qailin, yang mereka berpendapat, bi anna af'alahum ghairu dakhilatin fi qudratillah. Bahwasannya perbuatan-perbuatan mereka, perbuatan-perbuatan manusia ini tidak masuk dalam kudratullah, tidak masuk dalam takdir Allah. Ya. Qadariyah mereka apa? Tidak meyakini adanya takdir. Allah enggak ada urusan dengan amalan seseorang, dengan perbuatan seseorang. Mereka berpendapat perbuatan manusia ini tidak masuk dalam takdir Allah. Maka ayat ini sebagai bantahan yang membantah pendapat mereka yang batil. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Li'anna af'alahum min jumlatil asya'i dakhilah fi qawlihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena perbuatan-perbuatan mereka, perbuatan-perbuatan manusia itu termasuk daripada jumlah asya, termasuk daripada sesuatu. Perbuatan itu termasuk daripada jumlatul asya, sejumlah sesuatu yang masuk dalam firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. intahina min tafsir hadhil ayat, selesai kita dari tafsir ayat-ayat ini. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 dari surat Al-Baqarah. Nah, maka selesai pula dari penjelasan tentang orang-orang munafik. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Wa astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.